وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخ الإسلام para pendengar radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala karena kita masih diberikan nikmat-nikmat-Nya yang begitu banyak. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri ada nikmat kesempatan untuk bisa bertalabul ilm. Akhul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan sore hari ini insyaallah taala kita akan meneruskan kajian kita membahas kitab Taujihat Al-Islamiyah li Islahil Fardi wal Mustama', yaitu kitab bimbingan-bimbingan Islam untuk memperbaiki pribadi muslim dan masyarakatnya. Dan buku ini adalah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Az-Zainu hafizahullah taala. Ikhwatul kiram, kita sudah sampai kepada poin yang ketiga, di mana dikatakan pada poin yang ketiga, inna ta'alim al-islami sahlatun wadihatun mabhumatun fahuwa la yukirru al-khurafati walal mu'taqadati al-fasidata wal-falsafati al-mu'qadah wahuwa salihun lit-tatbiqi fi kulli zamanin wa makan. Sungguhnya ajaran-ajaran Islam adalah mudah, jelas, dan sangat mudah dipahami. Dan Islam tidak membenarkan khurafat dan tidak mengakuinya, serta tidak membenarkan keyakinan-keyakinan yang batil dan juga filsafat-filsafat yang membingungkan akal. Dan Islam merupakan agama yang senantiasa relevan untuk diterapkan pada setiap zaman dan tempat. Ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Adapun penjelasan perkataan Syekh yang tersebut tadi adalah sebagai berikut. Beliau mengatakan inna ta'alimal Islam, sungguhnya ajaran-ajaran Islam. Ajaran-ajaran Islam mencakup akidah, ibadah, muamalat, dan seluruh aspek kehidupan manusia. Dan ajaran Islam bersifat mudah, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Dan juga Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-78, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Tidaklah Allah azza wa jal menjadikan bagi kalian dalam agama kesulitan. Tidaklah Allah azza wa jal menjadikan kesulitan, menjadikan masyakkah, kesengsaraan, kesulitan bagi kalian dalam agama. Dan juga Rasulullah SAW pun menegaskan bahwa prinsip Islam, bahwa ajaran Islam adalah agama, adalah ajaran yang mudah. Sebagaimana dalam sabdanya yang mulia, dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, inna ad-dina yusrun walan yushadda ad-din ahadun illa ghalabah. Sungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seorang bersikap berlebihan terhadap agama ini, melainkan dia akan terkalahkan, atau melainkan ia akan dikalahkan oleh sikapnya sendiri. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Berbicara tentang kemudahan, bahwa Islam adalah agama mudah, para ulama menjelaskan mengapa Islam dikatakan agama yang mudah. Hal tersebut dilihat dari beberapa sisi. Syekh Muhammad bin Ibrahim, Al-Hamid, dalam kitabnya Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjelaskan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang mudah. Kenapa dikatakan mudah? وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ مُوَافَقَتِهِ بِالْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ وَالْأَقْلِ السَّالِمِ مِنَ الْعِلَلِ وَالْقَوَادِحِ. Dilihat dari sisi keselarasannya dengan fitrah dan akal yang sehat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fitratallahi allati fataran nas, aliha, la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah, di mana Allah azza wa jal menciptakan manusia di atas fitrah, dan tidak ada yang mampu menggantikannya. Al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir mengatakan, fitratallah ay dinul haq, yaitu agama yang benar. Makna fitratallah yaitu dinullahil haq, adalah agama Allah yang hak. Tidak ada agama yang hak kecuali Islam, sebagaimana Allah Jalla wa'ala terangkan dan jelaskan dalam ayat yang mulia, inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Dan Nabi alaihissalam pun menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajisani. Setiap bayi yang terlahir tentu terlahir di atas fitrah, lalu nanti kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi. Tapi pada hakikatnya, ayyuhal ikhwatul kiram, setiap orang terlahir di atas fitrah, yaitu sesuai dengan agama Islam. Dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala, dalam kitabnya Al-Adilla wal Qawati' wal Barahin fi Ibtalil Usulil Muhiddin, di mana beliau mengatakan, inna aqidatal Islam, inna aqidat ahli sunnati wal jamaah mulaimatun lil fitratis salimah muwafiqatun lil aqli sharih. فالأقل الصريح الخالي من الشهوات والشبهات لا يناقض النص الصريح السالم من العلل والقوادح. أما الأقائد الأخرى فهي أوهام وتخرصات تعمي الفطرة وتبلد الأقل. ولهذا لو أن إنسانا تجرد من كل عقيدة وصار قلبه خاليا min kulli haqqin wa batilin thumma nadhara fil aqaidi sahihiha wa batiliha bi'adlin wa insab fahim bi'adlin wa insabin wa fahmin sahih lastabana lahu al-haqq wa adraka anna al-musawwiya bayna al-aqidati as-sahihati wa ghayriha min al-aqaidi al-ukhra kal-musawwi bayna al-layli wan-nahar. Sesungguhnya akidah Islam, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, sebenarnya akidah Islam atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang sesuai dengan fitrah, dan sesuai dengan akal yang sehat. Akal yang sehat, akal yang bersih dari fitnah syubhat, akal yang bersih dan murni dari syahwat dan syubhat, yang tidak bertentangan dengan nas yang sharih, yang selamat dari segala bentuk penyakit dan hal-hal yang dapat membuatnya lemah. Adapun akidah yang lemah adalah auham, semua hanyalah dugaan, hanyalah khayalan, wa takharrusat, dan kedustaan-kedustaan yang dapat membutakan fitrah, dan juga menutup akal. Kita katakan, Jika seandainya manusia, seandainya seorang manusia terlepas dari akidah, dia tidak punya akidah. Kemudian hatinya kosong. Hatinya hampa dari segala yang hak ataupun batil. Kemudian dia melihat akidah yang ada. Apakah itu akidah yang sahih maupun akidah yang batil. Dia melihatnya, memperhatikan akidah-akidah yang ada dengan adil, dengan insaf, dan dengan pemahaman yang benar. Maka dengan fitrahnya maka akan jelas baginya hak. Dan dia akan memahami dan menangkap bahwa orang yang menyamakan antara akidah yang sahih dengan akidah yang batil seperti seorang yang menyamakan antara malam dan siang. Subhanallah. Seorang dengan fitrahnya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Di sini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Oleh karenanya, ayuhal ikhwatul kiram, bahwa agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal sehat, dan sampai kapanpun Islam, dalil-dalil dalam Islam tidak akan bertentangan dengan akal dan fitrah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya Dar'u Ta'aridi al-Aql wan-Naql, di mana beliau berkata, "Idza ta'arad al-aql wan nass wa dhalika li ahad al-ihtimalain, imma ay yakuna al-aql maridan wa imma ay yakuna an-nass dha'ifan, idz la mu'aradata bainahuma abada ma dama al-aql sahihan salima wan-nass saliman min al-'ilal wal-qawadih." Jika pertentangan antara akal dengan nas, meskipun beliau dalam kesempatan lain mengatakan tidak boleh seorang mengatakan akal dan nas atau nas, beliau mengatakan bahwa akal dan nas tidak akan bertentangan. Jika terkesan bertentangan, kita katakan terkesan karena akal dan nas tidak akan bertentangan jika akal tersebut adalah akal yang sehat dan nas pun adalah nas yang sahih. Jika terkesan adanya pertentangan antara akal dengan nas, yang demikian terjadi karena dua sebab, atau terjadi karena salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena akalnya yang sakit. Kalau akalnya sakit sudah dimakan terpengaruh oleh syubhat, tentu dia berani menentang nas, karena akalnya yang dimiliki adalah akal yang sudah tidak sehat. Akal yang dimiliki adalah akal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Sudah dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh eksternal, pengaruh-pengaruh batil, sehingga tidak heran kalau dia akan menentang nas. Dan kemungkinan yang kedua, imma yakuna nasu dha'ifa. Kemungkinan yang kedua adalah karena akalnya sahih, akalnya sehat, namun nasnya yang lemah, yaitu mungkin hadisnya dha'if atau hadisnya palsu. Sehingga tidak heran Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Manarul Munif menjelaskan bahwa salah satu tanda untuk mengetahui hadis itu palsu atau lemah adalah bahwa hadis tersebut bertentangan dengan akal yang sehat. Kemudian beliau Syekhul Islam mengatakan, sungguhnya tidak akan bertentangan antara akal dengan nas sampai kapanpun selamanya, selama akal itu sehat. Selama akal itu sehat dan nas pun selamat dari segala bentuk penyakit yang membuatnya atau yang melemahkannya. Kemudian ayuhal ikhwatul kiram, pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Agama Islam dikatakan adalah agama yang mudah. Dikatakan adalah agama yang mudah dilihat dari sisi mudah untuk melaksanakannya, di mana Allah Azza wa Jal telah menetapkan bahwa ajaran-ajaran Islam tidaklah atau bukanlah sebuah ajaran, melainkan ajaran yang mampu dilaksanakan oleh seorang hamba atau oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ketika mensyarah kitab Al-Qawa'id Fiqhiyah, beliau mengatakan dalam kitabnya tersebut bahwa fa innal umuru naw'an, bahwa perkara itu ada dua. Naw'un la yutiquhu al-ibad fa hadha la yukallifuhum Allahu bihi, yaitu perkara yang tidak mampu dilakukan oleh hamba, maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya terhadap hambanya, Allah tabaraka wa taala tidak membebani hambanya dengan perkara yang tidak dilaksanakan, yang tidak mampu dilaksanakan oleh hambanya tersebut. Bagaimana Allah taala mengijabah permohonan hambanya pada surah Al-Baqarah di mana berbunyi, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, ya Allah jangan bebankan kami dengan perkara-perkara yang tidak mampu atau di atas kemampuan kami. Lalu Allah ijabah permohonan hambanya tersebut. Kemudian ikhwatul kiram, macam yang kedua, perkara yang disebutkan tadi adalah perkara yang mampu dilaksanakan oleh hambanya. Kemudian beliau Syekh berkata, yaitu Syekh Ibn Sa'di, waqtadat hikmatuhu amarahum bihi fa amarahum bihi, di mana Allah tabaraka wa taala dengan ilmunya mengetahui dan hikmahnya pun menetapkan bahwa hambanya mampu melaksanakannya, sehingga Allah pun memerintahkan perkara tersebut atas hambanya. Subhanallah. Wa ma hadha idza hasala lahum bi fi'lihi masyaqqah wa usr fala budda ay yaqa' takhfif fi, meskipun Allah tabaraka wa taala menetapkan syariat, ajaran-ajaran yang mampu dilaksanakan oleh hambanya dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah tidaklah membebani hambanya, memberikan syariat, menetapkan ajaran, kecuali yang mampu dilaksanakan oleh hambanya. Meskipun demikian, ternyata dalam proses perjalanannya, ketika hamba melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Taala tersebut, ketika mengalami masyakkah, mengalami kesulitan, mengalami keberatan, Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya pun memberikan keringanan-keringanan. Dengan bahasa ada rukhsah-rukhsah, Allah tetap memberikan keringanan-keringanan, Allah memberikan kemudahan, berbagai macam kemudahan. Dan insyaAllah ta'ala kita akan sebutkan nanti beberapa bentuk keringanan-keringanan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hambanya. Ayuhal ikhutul kiram, dan juga bentuk kemudahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hambanya dari si akidah, di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengazab, memberikan siksaan kepada hambanya karena mereka tidak memiliki keyakinan-keyakinan yang sahih, selama belum sampai kepada mereka dakwah. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang mulia, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, tidaklah kami mengazab mereka sampai kami mengutus rasul kepada mereka. Allahu akbar. Allah Azza wa Jalla tidak hanya memberikan, Allah Azza wa Jalla tidak serta merta menyiksa mereka, mengazab mereka, tetapi Allah Azza wa Jalla sudah menyatakan kami tidak akan menyiksa mereka sampai kami mengutus rasul yang menjelaskan antara hak dan batil, menjelaskan akidah yang benar dari akidah yang batil, menjelaskan tentang tauhid daripada syirik dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya ayuhal ikhwatul kiram, lihatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang ahli fitrah, ahli fatrah yang tidak sampai kepada mereka dakwah. Bagaimana seorang yang buta yang tidak sampai kepada mereka dakwah karena kebutaannya, bagaimana seorang yang bisu yang tidak sampai kepada mereka dakwah karena kebisuannya, bagaimana seorang yang tuli yang tidak sampai kepada mereka dakwah karena ketuliannya, bagaimana Allah Azza wa Jalla menguji anak-anak musyrikin dan kuffar, itu pun mereka adalah orang-orang yang akan Allah uji, dan dikatakan oleh para ulama mereka adalah hum ahlul fatrah, mereka adalah ahlul fatrah. Taib. Kemudian juga dikatakan bahwa Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah. Kenapa Islam adalah agama yang mudah? Islam adalah agama yang mudah dilihat dari caranya. Islam adalah agama yang mudah. Dikatakan di sini, Islam adalah agama yang mudah karena Islam adalah agama yang memberikan memberikan dilihat dari tata caranya adalah mudah. Dari cara-caranya adalah mudah. Kemudian juga bahwa kalau kita lihat dari cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallam memberikan contoh tentang tata cara ibadah. Sungguhnya kalau kita perhatikan dengan baik tata cara ibadah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya wallahi kita akan mendapati bahwa seluruh tata cara ibadah yang dicontohkan Rasulullah sallam adalah mudah. Seluruh tata cara yang dicontohkan Rasulullah sallam adalah mudah. Kalau kita perhatikan bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara puasa, tata cara haji, semuanya ayuhal khidr karam, bagaimana kalau kita melihat bagaimana zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana kita melihat zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mudah. Kalau kita perhatikan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai salat tidaklah lebih dari jumlah 100. Di sini menunjukkan ayuhal khidr karam bahwa dari tata cara ajaran Islam itu sendiri adalah mudah. Mudah dilakukan oleh seluruh manusia. Mudah dilakukan oleh kaum muslimin. Yang membuat berat. Yang membuat berat Islam ini karena bid'ah. Karena banyak tambahan-tambahan. Banyak tambahan-tambahan yang bukan, yang tidak ada asalnya. Yang tidak ada contohnya Rasulullah SAW. Jelas ayuhal ikhwatul kiram. Kemudian dikatakan bahwa Islam adalah agama yang jelas, wadhiha. Pertama mudah, kemudian jelas. Baik. Dikatakan oleh Syekh, kemudahan-kemudahan dalam akidah, kemudahan-kemudahan dalam ibadah, bisa kita lihat dalam ajaran-ajaran Islam. Dalam Islam ada kaidah. Ada kaidah yang masyhur. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan. Walaupun kaidah yang tepat seperti yang dikatakan atau bunyi kaidah yang tepat seperti dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, "Wa min qawa'idi syari'ati at-taysir fi kulli amrin nabahu ta'sir." Salah satu kaidah syariat adalah kemudahan pada setiap perkara yang mengandung kesulitan. Kita lihat ayo ikhwatul kiram, bagaimana Islam memberikan kemudahan bagi hamba-Nya. Memberikan kemudahan bagi pemeluknya. Dalam ibadah contoh misalnya, seorang ketika tidak mampu menggunakan air dalam bersuci, maka dia boleh dengan bertayamum. Seorang misalnya tidak mampu berdiri di saat salat, maka dia dibolehkan untuk salat dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka dengan berbaring dan seterusnya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla tentang masalah tayamum, fa illam tajidu ma'an fatayammamu, jika kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Bagaimana para ulama menjelaskan bahwa tayamum, seorang boleh bertayamum dengan dua sebab. Yang pertama, karena betul-betul tidak ada air. Fuqdanul ma, karena tidak ada air. Yang kedua, ada air namun ia tidak mampu menggunakannya. Karena sakit. Tentang masalah salat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli qa'ima," salatlah kamu dengan berdiri. "Fa illam tastati' fa qa'ida," kalau tidak mampu dengan duduk. Kalau tidak mampu berdiri maka dengan duduk. "Fa illam tastati' fa 'ala jan," kalau tidak mampu dengan duduk maka dengan berbaring. Subhanallah. Bagaimana Islam memberikan rukhsah, keringanan bagi seorang musafir untuk mengqasar salat? Bahwa qasar salat merupakan keringanan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada musafir. Bagaimana Allah Ta'ala pun memberikan rukhsah, keringanan bagi orang musafir dan selainnya dengan menjamak salat. Jam'a baina salatain, salat duhur dan asar. Kemudian juga salat maghrib dan isya. Tentang masalah kasus atau masalah menjamak antara salat Jum'at dan asar, terjadi khilaf di antara ulama. Khilaf yang panjang, bolehkah seorang menjamak antara salat Jum'at dengan salat asar? Walaupun yang sahih wallahu alam bahwa seorang tidak boleh menjamak antara salat Jum'at dengan asar berdasarkan banyak dalil. Berdasarkan banyak dalil, ditambah lagi bahwa tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan sahabatnya di mana mereka pernah menjamak antara salat Jumat dan asar, dan lafaz hadis yang ada, dalil yang ada, lafaz dalil yang ada adalah menjamak antara duhur dan asar dan bukan Jumat dengan asar, wallahu alam. Dan juga rukhsah-rukhsah safar yang lainnya, seorang yang safar di saat Ramadan dia boleh berbuka. Kemudian safar yang lain adalah di mana seorang musafir boleh tidak salat Jumat dan seterusnya dalam ibadah, muamalat dan seterusnya. Ya. Ini. Kemudian juga ayuhal ikhwatul kiram, kita lihat Islam itu mudah dari segi uslub, cara, caranya ayuhal ikhwatul kiram. Bagaimana kalau kita melihat bahwa Islam menekankan kelembutan dalam segala perkara, Islam menekankan kemudahan. Kalau kita lihat bagaimana Nabi alaihi salam menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah Islam. Bagaimana beliau alaihi salam berkata, bagaimana beliau alaihi salam menyampaikan. Kita lihat saja contoh ayuhal ikhwatul kiram, bagaimana Nabi alaihi salam dan hadis Jibril menjelaskan tentang ketika ditanya oleh Jibril, apa itu Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan. Saya kira tidak hanya ulama, bahkan orang awam pun. Bahkan orang awam pun. Dan bukan hanya orang yang sekolah atau orang yang mengaji, bahkan orang yang tidak mengaji pun memahami lafaz-lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan Islam itu engkau mengucapkan atau bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Jelas sekali penjelasan Nabi alaihi wasallam. Jelas sekali penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uslub ya, mudah, memberikan kemudahan. Bagaimana Rasulullah mengatakan yassiru wa la tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Para ulama rahimahullah ta'ala menjelaskan salah satu bentuk kemudahan dalam uslub, dalam cara adalah di mana seorang selalu mengutamakan rifq, lembut dalam dakwah. Ayuhal ikhwatul kiram, sukunya syiddah ma tazidu illa bu'dan wa nufuran minan nas. Sikap keras, sikap kaku tidaklah membuat seorang simpati, justru membuat orang semakin lari dari kita. Ayuhal ikhwatul kiram, bagaimana Nabi alaihi wasallam mengatakan inna rifqa fil amri kulli, sukunya perkara, sukunya kelembutan. Kelembutan harus ada pada setiap perkara. Innallaha yurafiqu yuhibbur rifqa fil amri kulli, sukunya Allah Maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala perkara. Bagaimana Nabi alaihi wasallam mengatakan wa inna rifqa la yunza'u min syai'in illa zana. Wa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan hilang dari sesuatu tersebut, melainkan akan memperburuk penampilannya. Ayuhal ikhwah. Bagaimana sahabat ridwanullah alaihi ajma'in betul-betul melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan seluruh perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdakwah. Berdakwah dengan lembut. Berdakwah dengan lembut. Kemudian ayuhal ikhwatul kiram, siapa yang bilang dan mana dalilnya kalau dakwah dengan keras itu adalah dakwah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aina nahnu ayyuhal ikhwatul kiram? Mana dalilnya? Mana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Allah katakan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah ma yaqul bisyiddah? Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa makna hikmah? Apa Allah tidak mengatakan dengan keras? Artinya ayyuhal ikhwatul kiram, perhatikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, lihatlah dan perhatikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annabiy sallallahu alaihi wasallam ta'allafa aqwaman wa hajar aqwaman. Rasulullah sallallahu menghajar sebagian kaum dan merangkul sebagian kaum lainnya. Allahu akbar, ini dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi alaihi salam pernah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah sallallahu sangat perhatian, sangat begitu bersemangat memberikan hidayah. Apakah mungkin seorang dengan sikap kaku dan keras mampu memberikan mendekati mereka, mengambil hati mereka? Subhanallah. bagi mereka yang ingin mengetahui bagaimana cara dakwah Rasulullah SAW, tentu mereka akan mendapati bahwa dakwah Rasulullah SAW syarat dengan kelembutan, syarat dengan kemudahan. Kemudian juga bentuk kemudahan lainnya adalah seorang tidak boleh terburu-buru menyampaikan hak, menyampaikan sesuatu yang mungkin benar. Ayo ikhwatul kiram, memudahkan ya, hak tidak selalu kita boleh sampaikan di setiap tempat. Tidak selalu kita harus sampaikan di setiap waktu. Naam, kalau ada orang mengatakan qul haqq wa la kun murran, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Subhanallah. Ini adalah perkataan yang umum yang perlu dijelaskan ayuhal ikhwatul kiram. Tidak selalu perkataan itu harus disampaikan. Kalau kita lihat bagaimana sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka punya memahami dengan pemahaman yang benar dan lurus. Tidak seluruh, tidak setiap perkataan yang hak harus kita sampaikan. Tidak setiap perkataan yang hak harus kita sampaikan. Kalau memang itu mengundang fitnah, mudahkan ayuhal ikhwah. Mudahkan, kita harus beda bagaimana mendakwai orang-orang yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi dengan orang-orang awam. Kita harus membedakan untuk memudahkan. Ini prinsip Islam, memberikan kemudahan. Kita harus membedakan dakwah terhadap orang yang sudah mengerti, sudah mengaji dengan orang yang belum mengaji. Dan seterusnya ayuhal ikhwatul kiram. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali dalam hadis yang sahih, hadithun nas ala qadri iqulihim. Aturiduna yukadzaballahu wa rasuluh. Sampaikan kepada manusia hal-hal yang dapat dicerna oleh akal mereka. Hal-hal yang mampu dicerna oleh akal mereka. Apakah kamu mau Allah dan Rasulnya dustai? Wallahi kalau seandainya kita menyampaikan sesuatu, semua yang benar kita sampaikan, tapi pada akhirnya menimbulkan fitnah, justru wallahi itu bukan dakwah dan bukan maslahat, malah mafsadah. Bagaimana Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam Sahih Muslim, "Ma anta bi muhaddithin qauman la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau menyampaikan sesuatu pada suatu kaum yang tidak mampu dicerna oleh akal mereka, melainkan akan menimbulkan fitnah di antara mereka. Hasbuka ayyuha al-ikhwatul kiram. Hasbuka qissatun nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a Mu'ad. Cukuplah bagi kita kisah. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Mu'ad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba-Nya dan apa hak hamba atas Allah? Qala Allah wa Rasul 'alam. Lalu Mu'ad menjawab, "Allah Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Lalu Rasulullah sallam menjawab, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adzdziba man la yushriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-Nya di mana Allah berhak. Di mana Allah berhak atas hamba-Nya, di mana mereka wajib untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dan hak hamba atas Allah di mana Allah Azza wa Jalla tidak akan menyiksa mereka. Tidak akan menyiksa mereka, ya, selama mereka tidak menyekutukan Allah. Kemudian Mu'ad, ketika memperhatikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, ini suatu hal yang penting. Suatu hal yang sangat penting harus disampaikan kepada kaum muslimin, kepada sahabat yang lain. Lalu Mu'ad berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, afala ubasyiruhum?" Wahai Rasulullah, apakah aku boleh sampaikan hal yang menggembirakan ini kepada mereka, ya Rasulullah? Qal, la tubashiruhum fayattakilu. Jangan kamu sampaikan kepada mereka. Jangan kamu sampaikan, subhanallah, apakah tentang masalah hak Allah atas hamba-Nya, tentang hak Allah, hak hamba atas Allah, bukan suatu hal yang penting. Mengapa Rasulullah SAW melarang Mu'ad menyampaikan hal tersebut kepada sahabat yang lain, kepada kaum muslimin yang awam? Karena Rasul tahu kalau disampaikan akan menimbulkan fitnah. Mudahkan ayu alikhutul karam. Tidak setiap yang hak harus kita sampaikan di setiap tempat, di setiap waktu. Perhatikan. Perhatikan tempatnya, dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita berdakwah. Sesuaikan, perhatikan tempat dan waktu. Ayuhal ikhwatul kiram. Dan ini merupakan salah satu bentuk hikmah. Kemudian salah satu bentuk kemudahan. Jangan mengingkari perkara yang dikhilafkan para ulama. Selama perkara tersebut, perkara tersebut dipersidangkan para ulama yang berdiri di atas dalil. Sehingga kaidah mengatakan lam inkara fil masail mukhtalafa fiha, para ulama mengatakan tidak boleh ada pengingkaran dalam permasalahan yang dikhilafkan oleh para ulama. Selama masing-masing mendapat mengacu pada dalil. Ya, dengan catatan selama masing-masing mendapat mengacu pada dalil. Tapi kita lihat ayuhal ikhwatul kiram, ketika kita melihat saudara kita yang lain berbeda pendapat dengan kita, kita langsung mengatakan bahwa dia adalah bukan salafi, bahwa dia adalah seorang yang begini, bahwa dia seorang memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas. Subhanallah. Kenapa kita mempersempit sesuatu yang luas, ayuhal ikhwatul kiram? Ketika seorang misalnya berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang mungkin itu sendiri dikhilafkan para ulama ahli sunnah, baina ahli sunnah. Saya lihat misalnya contoh tentang masalah kunut, kemudian tentang masalah tasbih. Bolehkah seorang berzikir dengan tasbih? Khilaf di antara ulama al-sunnah, apakah tasbih itu bid'ah atau bukan bid'ah? Ya, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ayo ikhwatul kiram, kita hanya tahu satu, bahwa ini salah atau benar, tapi kita tidak tahu adab-adab khilaf. Ayo ikhwah, dalam masalah-masalah yang dikhilaf para ulama masing-masing memiliki kekuatan dalil, hendaknya kita harus bersikap beratuf, berlapang dada, siap untuk menerima khilaf, menerima perselisihan, selama hal tersebut masih dalam ruang lingkup fikih, dalam lingkup masalah-masalah furu'iyah. Kalau masalah akidah lain lagi, lain halnya. Ya, ini bentuk kemudahan, ya, bentuk hikmah dan kemudahan dalam dakwah. Kemudian juga bahwa Islam adalah agama yang mudah dari cara penyampaian, ya, dalam menyampaikan. Kemudian juga bagaimana Rasulullah SAW dalam masalah-masalah mubah, dalam hadis ma khuyir Rasulullah SAW bain amrayni illa ikhtar aisarahuma, tidak Rasulullah SAW diberikan pilihan antara dua perkara, melainkan beliau akan memilih yang paling mudah. Kalau perhatikan ayuhal ikhwatul kiram, seluruh ajaran Islam, tentu ajaran Islam adalah ajaran yang sangat mudah. Kemudian perlu kita sampaikan di sini bentuk kemudahan-kemudahan yang dijelaskan oleh Islam, ya, kemudahan-kemudahan yang kita sebutkan terlebih dahulu adalah bentuk-bentuk kesulitan yang menyebabkan diberinya kemudahan. Jadi macam-macam kesulitan yang menimbulkan rukhsah, keringanan dalam Islam, disebutkan oleh beberapa dalil Al-Quran dan Sunnah, diantaranya adalah karena sakit, kemudian juga karena safar, kemudian juga karena mengalami kekurangan pada akalnya, karena haid, kemudian juga karena tidur, ya, dan lain sebagainya. Adapun bentuk kemudahan-kemudahan yang ditetapkan oleh Islam adalah bil isqat. Yang pertama bil isqat, ini menunjukkan bahwa Islam agama yang mudah. Kita lihat nanti, kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, bentuk kemudahan diberikan oleh Islam bil isqat, dengan dibatalkan kewajibannya. Kal isqatis siyam was salati anil haid, di mana Allah membatalkan kewajiban puasa, Allah azza wajalla membatalkan kewajiban salat terhadap wanita yang sedang haid dan nifas. Ayuhal ikhwah, kalau kita perhatikan dengan baik, bahwa kewajiban salat dibatalkan oleh Allah dari wanita yang haid atau terhadap wanita yang haid dan yang mengalami nifas. Di sini menunjukkan bahwa tidak ada istilah utang salat bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya seorang wanita, "Ma baluna naqdi as-siyam wa la naqdi as-salah?" Qalat ahururiyatin anti? Qalat innama nas'al. Qala umirna an naqdi as-siyam wa la naqdi as-salah. Ketika Aisyah ditanya oleh seorang wanita, "Wahai Aisyah, wahai ummahatul mu'minin, ummal mu'minin, kenapa kita wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat?" Kemudian Aisyah berkata, "Apakah kamu khawarij? Apakah kamu khawarij?" Kemudian wanita itu mengatakan, "Subhanallah, saya bukan khawarij, tapi saya ingin bertanya." Kemudian Aisyah menjawab, Kami adalah wanita. Para wanita di zaman Rasulullah SAW diperintahkan oleh Rasul untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Allah Azza memberikan kemudahan, bayangkan, tidak diwajibkan atas wanita yang sedang haid dan nifas untuk melaksanakan salat. Ini kemudahan. Kemudian bil ibdal, dengan diganti. Al aslu fil miyahi taharah. Para ulama mengatakan bahwa asal alat bersuci adalah air. Asalnya sarana atau alat untuk bersuci adalah air. Seorang tidak boleh menggunakan selain air. Itu asalnya, itu adalah kaidah. Kaidah yang berlaku. Tapi ketika seorang, seperti katakan tadi, seorang tidak mendapatkan air, atau ada air tapi tidak mampu menggunakannya, maka diganti dengan sa'id, tayyib, dengan apa namanya, segala sesuatu yang ada di atas muka bumi. Walaupun yang sahih, makna sa'id bukanlah debu. Dan tidak mesti orang bertayamum dengan debu saja. Selama dia boleh bertayamum dengan sesuatu apapun yang ada di atas muka bumi. Kemudian bitakdim, Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan. Dengan dimajukan, dipercepat. Misalnya takdimus sholat. Seorang ingin menjamak sholat, ditakdim sholat. Melaksanakan sholat duhur pada waktu duhur. Melaksanakan sholat asar pada waktu duhur. Melaksanakan sholat isya pada waktu maghrib. Ini kemudahan yang Allah berikan. Jamak. Jamak takdim. Kemudian takdimus zakat. Orang boleh melaksanakan zakat, didahulukan, dipercepat. Itu pun boleh. Kemudian juga bentuk kemudahan yang lain. Takhir. Takhir. Di mana dibolehkan seorang mentakhir. Dengan istilah adalah jamak takhir. Orang boleh melaksanakan duhur di waktu asar. Orang boleh melaksanakan sholat maghrib di waktu isya. Kemudian juga seorang boleh mentakhir puasa bagi seorang musafir. Di mana dia tidak puasa namun ditunda setelah bulan Ramadan. Kemudian juga kemudahan yang lain adalah binnaqs. Dengan dikurangi jumlahnya. Bagaimana Allah Azza wa Jal. Bagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar. Dia mengatakan. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar ma yusalli illa ala rak'atain wa kadza Abu Bakr wa Umar wa Uthman. Aku telah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safarnya beliau tidak pernah salat lebih dari 2 rakaat. Beliau alaihi wasallam dalam melaksanakan salat fardu yang 4 rakaat beliau tidak pernah melaksanakan 4 rakaat, melaksanakan dengan sempurna. Tapi beliau alaihi wasallam selalu melaksanakan dengan qasar. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar, demikian juga Uthman. Dan seterusnya. Baik, kemudian dikatakan bahwa Islam adalah agama yang jelas. Naam, jelas. Karena dia tersebut dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an secara umum maupun secara khusus, dan demikian juga sunnah. Sunnah pun menjelaskan bagaimana sahabat menjelaskan makna Al-Qur'an dan makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi alaihi wasallam mengatakan taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yaziku 'anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dengan hujjah yang jelas, sangat jelas. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, sangat jelas sekali. Ya? Barang siapa yang berpaling kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hujjah yang sangat jelas tersebut, maka dia akan sesat, maka dia akan hancur. La yaziku 'anha illa halik. Subhanallah. Segala yang jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah, baik secara umum maupun secara khusus terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, ada. Ada. Al-Quran menjelaskannya. Baik secara umum maupun secara khusus. Demikian juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan sunnah saling mengkapi satu lain. Satu sama lain. Apalagi di antara fungsi sunnah adalah menjelaskan Al-Quran. Menjelaskan setiap yang bersifat global dalam Al-Quran. Dan banyak sekali contoh-contoh yang bisa contoh-contoh bagaimana sunnah menjelaskan Al-Quran. Misalnya adalah bagaimana sunnah menjelaskan tentang perincian salat atau cara salat yang tidak disebut dalam Al-Quran. Bagaimana sunnah menjelaskan perincian zakat yang tidak tersebut dalam Al-Quran. Dan seterusnya. Bagaimana sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjelaskan dengan ijma'. Menjelaskan hal-hal yang tidak tersebut secara gamblang, secara jelas dalam Al-Quran. Dan juga sunnah dijelaskan oleh sahabat dan para ulama. Jadi jelas sekali ayu wal ikhtilam. Wadhiha. Mudah dipahami. Mudah dipahami. Sangat mudah dipahami. Kemudian mafhuma. Sangat mudah juga dipahami. Kita katakan tadi. Wadhiha wa mafhuma. Jelas dan mudah dipahami. Taib. Kenapa demikian tidak ada yang tidak jelas? Karena Islam berdiri di atas usul yang jelas. Di atas usul yang jelas. Yang membuat tidak jelas Islam. Kita katakan bukan Islam sebetulnya. Adalah sesuatu yang datang dari luar Islam. Tapi ketika Islam sesuai dengan prinsip dasarnya. Sesuai dengan usulnya. Sesuai dengan prinsip dasarnya. Tentu Islam sangat mudah sekali. Ayu alaikutul kiram. Karena dijelaskan oleh Nas, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Lain hal ketika orang memeluk agama Islam. Yang menurut mereka Islam. Tetapi dasarnya bukan dalil. Tapi dasarnya akal, atau berdasarkan mimpi, atau berdasarkan taklid, fatwa-fatwa yang sesat dan menyesatkan. Tidak heran kalau pada akhirnya Islam semakin tidak jelas. Apalagi banyak kaum muslimin yang mengadopsi hal-hal yang di luar Islam. Sehingga tidak heran, ayu wal ikhwatul kiram, para ulama menjelaskan usul sunnah. Ini usul sunnah. usul sunnah yang sangat jelas, sangat gamblang. Tidak ada yang samar, tidak ada yang tidak jelas, semuanya jelas. Kemudian dikatakan sini bahwa la yuqirru al-khurafat wal mu'taqadat al-fasidah. Islam tidak membenarkan khurafat. Khurafat adalah bentuk keyakinan-keyakinan yang tidak berdasarkan dalil. Mungkin khurafat dengan kata lain kalau bahasa kita itu adalah pamali atau hal-hal yang tabu atau hal-hal yang lancang dan sudah mengandung unsur keyakinan dan mengkaitkan zaman dengan manfaat, mengkaitkan suatu benda, perilaku dengan manfaat dan bahaya. Ini adalah khurafat yang tidak dibenarkan oleh Islam. Ayuh walikhutul kiram, an-nafi' wa'ad-dar wallahu azza wa jal, yang memberi manfaat dan yang menghindarkan kita dari bahaya hanya Allah azza wa jal. Ya, yang memberi manfaat dan menghindarkan kita dari bahaya hanya Allah azza wa jal. Tidak bisa kita mengkaitkan manfaat dengan suatu benda, dengan perilaku, dengan makhluk. An-nafi' wallah, yang memberikan manfaat Allah azza wa jal. Ini adalah keyakinan yang benar. Seorang muslim yang meyakini akidah dengan sahih, berakidah yang sahih, tentu sangat jauh dari bentuk khurafat. Kemudian juga walal mu'taqadatil fasida, dan juga Islam tidak membenarkan akidah-akidah yang batil. Kenapa? Karena akidah-akidah yang batil adalah akidah-akidah yang tidak jelas, yang berdasarkan khayal, yang berdasarkan dugaan, yang berdasarkan dusta, kedustaan. Wallahi innal aqaid al-fasidata mabniyatun 'ala al-awham wa takharrusat, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Sa'ad An-Nasir Sa'di, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa akidah yang batil berdasarkan dugaan-dugaan, hanya semacam dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan, dan juga kedustaan-kedustaan yang tidak benar, kedustaan-kedustaan yang batil, tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan akal. Wal falsafatul muqada, dan filsafat yang memenyungkan akal. Wallahi bahwa filsafat atau dengan kata lain ilmu kalam adalah suatu ilmu yang haram dipelajari karena lebih banyak menghancurkan pemahaman dan pemikiran kaum muslimin daripada meluruskannya. Bagaimana para ulama salaf menjelaskan akan haramnya mempelajari ilmu filsafat. Ilmu filsafat, ayu wal ikhutil kram, ilmu filsafat tidaklah membuat seorang yang mempelajarinya semakin yakin dan semakin mantap, tetapi justru akan membuat orang yang mempelajarinya semakin bingung. Semakin dalam ia mempelajari ilmu filsafat, justru semakin akan bingung. Bagaimana seorang imam yang masyhur, itu Imam Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah imam dalam filsafat. Beliau adalah imam, dan sebutkan bahwa oleh orang-orang filsafat bahwa salah satu imam mereka adalah Imam Ghazali. Sangat ahli dalam masalah filsafat, sangat menguasai ilmu filsafat. Apa yang beliau katakan? Imam Ghazali mengatakan bahwa tidaklah aku semakin dalam, dan aku, beliau mengatakan, aku sudah sampai kepada puncaknya ilmu filsafat, tetapi yang aku dapati hanyalah kebingungan. Oleh karenanya, ayo alikhwa, yang membuat kita mantap, yang membuat kita yakin hanya Al-Quran dan Sunnah. Ala pahmi salafus salih. Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman sahabat, sesuai dengan pemahaman salafus salih. Tidak ada yang membuat seorang semakin yakin, semakin mantap, semakin jelas, melainkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Adapun selain itu, wallahi ma yazid illa hiratan wa tiraba, melainkan akan menimbulkan atau menambah kebingungan dan kegoncangan. Begitulah hal yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Taib. Kemudian dikatakan, wahuwa salihun litabbik fi kulli zamanin wa makan. Bahwa Islam adalah agama yang relevan, selalu sesuai dan selaras, senantiasa selaras untuk diterapkan di setiap waktu dan tempat. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang relevan, ya, setiap zaman dan waktu. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, di mana Allah katakan, "Ma faratna fil kitabi min syai'." Aku tidak membiarkan sesuatu apapun terluput dalam Al-Quran. Artinya Allah Azza wa Jalla menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu yang berlaku sampai kiamat. Yang berkaitan maslahat dan mafsada. Ma farratna fil kitab misya. Tidak kami tinggalkan sesuatu apapun, satupun yang berdatangan maslahat dan menghindarkan umat manusia dari mafsada. Melainkan sudah kami jelaskan dalam Al-Kitab, kata Allah. Bagaimana Allah katakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama yang sempurna. Agama yang sudah lengkap. Menunjukkan bahwa Islam agama yang berlaku sampai kiamat. Tidak ada kekurangannya. Tidak ada kurangan satu apapun. Dan ingat ayo ikhwatul kiram bahwa Nabi AS ada Nabi yang terakhir. Dan Nabi yang merupakan Nabi yang terakhir. Khatamul Anbiya. Dan Nabi SAW ada Nabi sampai akhir zaman. Kalau Nabi AS adalah Nabi akhir zaman. Yang selalu menjadi Nabi, senantiasa menjadi seorang Rasul dan Nabi dan Rasul sampai hari kiamat. Berarti ajaran yang beliau bawa pun berlaku sampai hari kiamat. Dan banyak sekali ayat ikhwatul kiram dalil yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang senantiasa sejalan dengan zaman dan tempat. Dalam masalah ini ayat ikhwatul kiram, ada hal yang perlu saya sampaikan. Bahwa Hukum Islam ada dua macam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya yang begitu agung, yaitu kitab Ighathatul Lahfan. Hukum Islam ada dua macam. Yang pertama, na'un la yataghayyar an halin wahida huwa 'alayha bihasbi la bihasbil azminati wal al-amkina wal istihadu la'immati ka wujubi at-tahrimul muharramat والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع له النوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة أو ينوع فيها بحسب المصلحة إلى آخر ما قال. Dalam kitabnya Ighath al-Lahfan, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan hukum Islam ada dua macam. Ada hukum yang tidak bisa atau tidak mengalami perubahan. Yang tidak mengalami perubahan dalam keadaan apapun. Dia tetap meskipun zaman sudah berubah. Meskipun berbeda tempat. Meskipun terjadi perbedaan ijtihad para ulama. Tetap tidak bisa dirubah. Dengan perubahan waktu dan tempat. Perbedaan tempat dan juga hanya oleh ijtihad para ulama. Dia tidak bisa dirubah. Seperti kewajiban mengharamkan yang haram. Apakah ada seorang yang berani mengatakan bahwa riba itu adalah halal? Sedang Allah katakan wa halallahu bai' wa harram riba. Allah halalkan perniagaan dan Allah haramkan riba. Hasyalillah, tidak pantas, tidak boleh seorang pun. La malakul muqarrab wa la nabiy mursal mahma balagha ilmu. Apa itu malaikat atau nabi? Ulama manapun, setinggi apapun ilmunya, dia tidak bisa merubah hukum Allah Azza wa Jalla. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Wal hudud muqaddarah, dan sanksi-sanksi hukum yang telah ditetapkan Islam. Tidak boleh seorang merubah bahwa seorang yang berzina, yang sudah menikah, hukumnya rajam, dirubah dengan hukuman yang lain, diberikan sanksi hukum yang lain, tidak boleh. Kemudian juga sanksi hukum yang lain, misalnya seorang yang mencuri, dalam Islam ditetapkan sanksi hukumnya adalah potong tangan, kemudian dirubah dengan cara memberikan sanksi hukum yang lain, ini pun tidak boleh. Kemudian juga misalnya seorang yang membunuh, dihukum dengan dibunuh dengan cara yang telah ditetapkan Islam, yaitu dengan cara dipenggal lehernya. Atau boleh dengan berubah dengan cara yang lain. Lah, ini bukan suatu hal yang bersifat tetap, baku, permanen, dan tidak bisa dirubah sama sekali. Demikian juga hal-halnya, ayu alikhotul kiram. Akidah. Akidah. Yang sesuai dengan akidah Rasulullah SAW. Demikian juga manhaj. Manhaj tidak bisa dirubah. Meskipun zaman sudah berubah, zaman berlalu, sudah mendekati kiamat pun tidak bisa dirubah. Terutama ayu ayyuhal kiram, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin ingatkan, terutama adalah manhaj dakwah. Manhaj dakwah tidak bisa dirubah. manhaj da'watul anbiya wal mursalin adalah manhaj da'wah yang menekankan kepada perbaikan akidah, yang menekankan tauhid. Manhaj da'wah manapun yang memandang bahwa memperbaiki aspek manusia, kehidupan manusia yang lain adalah sesuai dengan zaman sekarang dan mengabaikan tauhid, atau mengakhirkan pembahasan tauhid, menjelaskan tauhid karena zaman menuntut hal demikian, kita katakan ini adalah manhaj yang batil. Karena manhaj dakwah ini manhaj tidak bisa dirubah, ya ikhwatul kiram. Tidak bisa dirubah. Manhaj da'watul anbiya wal mursalin adalah manhaj yang menekankan tauhid, yang mengedepankan penjelasan akidah sahihah kepada umat manusia. Karena wallahi menjelaskan akidah kepada umat manusia tidak akan selesai sampai mereka mati. Tidak akan selesai sampai kiamat sekalipun. Dan manusia sangat membutuhkan akidah dibanding kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Dan ini suatu hal yang terbukti. Orang tidak makan, tidak minum, paling pahit, paling besar dampaknya, paling besar resikonya adalah dia mati. Tapi orang yang tidak paham akidah, orang yang tidak paham tauhid, resikonya dia binasa dunia akhirat. Ayo ikhwatul kiram. Dia tidak selamat dunia akhirat. Khasirat dunia wal akhirat. Dia akan merugi dunia akhirat. Usul da'wah, ayo ikhwah. Usul da'wah. Prinsip-prinsip da'wah tidak bisa dirubah. Akidah dan manhaj, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian, macam yang kedua, kalau kita katakan bahwa Islam adalah agama yang relevan dengan waktu dan tempat, baik kita katakan. Sebagai kata Ibn Qayyim, ada hukum yang selalu menyesuaikan waktu dan tempat, serta menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di saat itu. Dikatakan, ma yataghayyar bihasbi iktidail maslahah. Zamanan wa makan wa hala. Terkadang hukum berubah karena dituntut oleh maslahat yang ada di waktu tersebut atau di tempat tersebut atau pada saat tersebut. Seperti misalnya ta'zir. Ya. Ta'zir ayyuhal ikhwatul kiram adalah hukuman yang tidak disebutkan oleh nas. Tidak disebutkan caranya. Ya. Hal tersebut dikembalikan kepada tingkat pidananya, ya, tingkat kejahatannya, dan itu nanti kembali kepada hakim. Bagaimana hakim memberikan sanksi hukum yang sesuai dengan tingkat kejahatannya, itu namanya ta'zir. Jadi sanksi hukum yang tidak tersebut dalam dalil, baik itu Al-Quran maupun Sunnah, dinamakan dengan ta'zir. Sifat-sifatnya, jenisnya, itu disesuaikan dengan waktu. Disesuaikan dengan waktu. Kemudian juga misalnya adalah wasail, wasailu da'wah, sarana-sarana da'wah. Kalau Sandi mengatakan, kalau seandainya Islam ini adalah agama yang kita katakan, Islam ini adalah agama yang harus modern, ya, harus modern, sehingga kita tidak perlu menggunakan Islam, ya. Saya katakan bahwa mereka, sebagian kaum muslimin yang awam, yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran baru, mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang tidak relevan dengan zaman modern sekarang ini. Kita katakan apa dasarnya? Apa yang kalian maksud dengan tidak relevan? Kalau dalam hal-hal yang bersifat sarana, fasilitas, kenapa tidak? Kalau dulu Nabi alaihi salatu wasalam berdakwah dengan menggunakan unta, kenapa tidak kita boleh menggunakan fasilitas yang canggih sekalipun, dengan menggunakan komputer, dengan menggunakan pesawat, dengan menggunakan hal yang tercanggih sekalipun, itu tidak dilarang oleh Islam. Kenapa tidak? Maslahat menuntut hal tersebut. Maslahat menuntut hal tersebut. Kenapa tidak? Kalau dulu Rasulullah SAW berdakwah dengan lisannya langsung, tanpa ada hal-hal yang membuatnya mudah untuk menyampaikan, yes, dengan jelas dan dipahami oleh para sahabatnya. Sekarang alhamdulillah sudah ada internet, sudah ada mukabir saut, sudah ada sound system yang membantu menjelaskan seorang dalam berdakwah, dan banyak sekali sarana-sarana yang lain. Sarana dakwah boleh mengalami perubahan. Adapun usul dakwah, landasan dakwah, ini tidak bisa dirubah. Ini tidak bisa dirubah, ayo ikhwatul kiram. Jadi kembali, ketika Islam adalah agama yang berlaku sampai kiamat, sudah pasti secara otomatis bahwa Islam adalah agama yang relevan, senantiasa relevan dimanapun dan kapanpun. Ya, mampu menangani dan mengatasi seluruh permasalahan, mampu mengatasi seluruh problematika umat sampai kapanpun, bahkan sampai kiamat sekalipun. Baik itu masyarakat yang modern, masyarakat madani, maupun masyarakat yang terbelakang sekalipun, Islam mampu mengatasi semua permasalahan mereka. Itulah manfaat Islam. Itulah keistimewaan Islam. Itulah keistimewaan ajaran Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya terbatas pada kelompok tertentu, pada jamaah tertentu, pada waktu tertentu, pada tempat tertentu. Tidak mencakup seluruh zaman, tidak mencakup seluruh tempat, dan tidak mampu mencapai seluruh lapisan masyarakat. Tapi Islam adalah agama yang berlaku, mencakup seluruh lapisan masyarakat, ulama mereka, orang awam mereka, orang yang berpendidikan di antara mereka, orang yang tidak sekolah sekalipun, orang kota, orang desa. Zaman dahulu sampai sekarang, Islam selalu mampu menjawab seluruh problematika umat. Oleh karena ikhwatul kiram, kalau kita ingin apa, kalau kita berharap, bercita-cita mampu mengatasi seluruh problematika umat, tidak ada cara lain melainkan dengan kembali kepada agama yang sesuai dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhtimu hadhihi al-muhadarah. Saya akhiri muhadarah pada sore hari ini dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, di mana Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil-'aynah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian sudah disibukkan oleh perniagaan, jika kalian sudah disibukkan oleh perniagaan, oleh dunia, ya, disebutkan Rasulullah SAW, ina salah satu bentuk transaksi yang diharamkan oleh Islam, ina, karena mengarah pada riba. Ada bentuk transaksi yang mengandung unsur riba. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian menjadi ekor-ekor sapi, artinya mengikuti sapi, artinya terfitnah oleh dunia. Adnabal baqar, wa akhadtu adnabal baqar, dan kalian menjadi budak-budak dunia. Rasulullah SAW menyebutkan baqar karena sapi merupakan salah satu binatang ternak. Binatang ternak adalah suatu kebanggaan di zaman Rasulullah SAW, artinya termasuk daripada harta, artinya kalian menjadi budak harta. Kemudian waraditu mizra', dan kalian juga disibukkan dan sudah mencintai bercocok tanam, dan kalian sudah begitu mencintai, ya, dan sudah dibutakan oleh bercocok tanam. Ini merupakan contoh dunia. Dengan kata lain, kalian disibukkan dan dibutakan oleh dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Apakah jihad dengan ilmu, memerangi kebodohan kita? Kita tahu dalam Islam jihad hanya ada dua, al-jihadu bil ilmi wal jihadu bisilah. Jihad dengan ilmu dan jihad dengan senjata. Wallahi, seorang tidak boleh menegakkan jihad dengan senjata kalau dia belum mampu memerangi kebodohannya. Kalau dia belum mampu menegakkan jihad, kalau dia belum mampu menegakkan jihad dengan ilmu, memerangi kebodohannya, memerangi kebodohannya dalam akidah, memerangi kebodohannya dalam masalah ibadah, sampai dia tidak tahu bagaimana cara wudu, dia tidak tahu bagaimana cara salat, dia haram. Tidak boleh baginya menegakkan jihad dengan senjata. Banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa jihad dengan ilmu diutamakan terlebih dahulu daripada jihad dengan senjata. Dan kalian meninggalkan jihad, baik itu jihad dengan ilmu maupun jihad dengan senjata, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Wallahi haqiqatul dhul, hakikat betul-betul kehinaan yang hakiki, di mana kita rendah di mata orang-orang kafir, kita hina di mata mereka, kita diinjak-injak oleh mereka, kita tidak punya harkat dan martabat, kita mudah diintervensi oleh mereka, kita tidak punya wibawa. Kenapa? Karena kita melakukan hal-hal yang tersebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa solusinya, kata Rasul? La yanzi'u, Allah tidak akan mengangkat kehinaan dari kalian sampai kalian kembali kepada agama, sampai hingga kalian kembali kepada agama, yaitu agama yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Demikian para pendengar Radio Raja yang dimarkat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi sedikit bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua kebenaran hanya dari Allah Azza wa Jal, dan setiap kekurangan adalah dari syaitan dan dari hawa nafsu saya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian ikhwatal Islam, materi kita untuk kesempatan sore hari ini yang disampaikan secara gamblang dan jelas sekali oleh Al-Ustadz Jazuli Al-Sihafidullah dari pembahasan Islam sebagai agama yang mudah. Ikhwatal Islam, kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau di pesan singkat 088-8876310, tentunya dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami pertanyaan Anda sesuai dengan tema atau kajian kita pada pagi hari pada sore hari ini. Kita angkat untuk yang pertama saja dari penelpon. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Ya, halo Bapak. Iya, dengan Ibu. Iya, atau Ibu. Iya, silakan. Ya, mohon maaf sinyalnya mungkin ya yang kurang bagus. Kami mohon maaf, mungkin Bapak atau Ibu tadi bisa mengulangi kembali, atau bagi pendengar yang lain kami persilakan di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Ya, silakan, dari mana Pak? Dari Abu Wildan, Tangerang. Silakan, Aki. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen nanya gini, Ustaz. Ketika Islam disampaikan ke sahabat, ke satu sahabat, lalu diriwayatkan dari satu sahabat, terus di sisi lain ada sahabat yang lain diucapkan yang berbeda gitu oleh Rasulullah. Nah, itu sebenarnya amalan-amalan itu mungkin enggak pernah disampaikan oleh Rasulullah ke satu sahabat, tapi di sisi lain belum disampaikan ke sahabat yang lain gitu, Ustaz, tentang Islam. Itu karena hadis kan banyak misalnya. Jika pagi sore diriwayat oleh sahabat ini, tapi diriwayat oleh sahabat yang lain agak beda gitu. Itu aja, gimana mensikapinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu mungkin terjadi. Iya. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada seorang sahabat suatu amalan yang tidak beliau sampaikan kepada sahabat yang lain, atau beliau menyampaikan kepada sahabat yang lain adalah amalan yang berbeda. Dalam hal ini menyikapinya sangat mudah sekali, adalah ketika kita mendapati hal yang berbeda dari dua sahabat yang berbeda, amalan yang terkesan bertentangan, maka dalam hal ini kita tidak boleh langsung menyatakan bahwa apa yang disebutkan oleh salah seorang sahabat dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah lebih benar dibanding sahabat yang lain. Dengan kata lain, kita tidak perlu mentarjih, tetapi yang ada adalah kita berusaha dulu memadukan antara dua riwayat yang terkesan bertentangan. Ya. Dalam hal ini adalah para ulama menjelaskan bahwa kaidah yang mengatakan al-jama' bainan nusus muqaddam 'ala tarjih. Jadi memadukan antara dalil lebih utamakan daripada tarjih. Banyak sekali contoh-contohnya ya. Kita berusaha memadukan. Contoh misalnya adalah kasus menggerakkan telunjuk pada saat tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Terjadi khilaf di antara ulama dalam memahami riwayat sahabat yang terkesan berbeda atau riwayat sahabat yang berbeda. Di mana umumnya sahabat tidak meriwayatkan dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW pernah menggerakkan jarinya di saat tasyahud. Tapi ada satu sahabat, Wa'il bin Hujur, meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW pernah menggerakkan telunjuknya pada saat tasyahud. Apakah kita katakan bahwa sahabat, apa yang diriwayatkan oleh Wa'il adalah bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain? Sebelum kita mengatakan bahwa Wa'il salah, kita berupaya dulu, bisa tidak dipadukan. Mungkin kita katakan bahwa sahabat yang lain tidak melihat Rasulullah SAW menggerakkan jarinya, tapi Wa'il melihat Rasulullah SAW menggerakkan jarinya. Jadi kita katakan bahwa mereka tidak meriwayatkan karena ketidaktahuan mereka. Jadi Wa'il bin Hujur rawa bima'ali, meriwayatkan apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat. Begitu. Contoh lain misalnya, kasus misalnya kencing berdiri. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa seorang yang berkata bahwa Rasulullah SAW pernah kencing berdiri, maka dia adalah bohong. Maka dia adalah dusta, tidak benar. Itu Aisyah, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW yang mengetahui sebagian besar atau hampir seluruh aktivitas Rasulullah SAW, terutama di rumah. Aisyah tahu, sampai beliau tahu betul bahwa Rasulullah tidak pernah kencing berdiri. Tapi Hudzaibah bin Yaman meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah kencing berdiri fi sibati taqum, di sebuah dinding, apa namanya, pada dinding sebuah kaum. Rasulullah SAW, Hudzaibah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah kencing berdiri. Lalu para ulama menjamak, menggabung ungkapan Aisyah yang mengatakan bahwa orang yang mengatakan Rasulullah pernah kencing berdiri adalah dusta, tidak benar, salah, keliru. Aisyah mengatakan hal tersebut sesuai dengan ilmunya. Setahu Aisyah bahwa Rasul tidak pernah kencing berdiri, tapi sahabat yang pernah melihatnya meriwayatkan hal tersebut. Seperti itu. Ya. Ya, contoh yang lain adalah misalnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang minum berdiri. Ya. Kata Rasulullah, "La yashrabanna ahadukum qa'imah," tidak boleh seorang, ya, "La yashrabanna," tidak boleh seseorang minum dengan berdiri. Rasulullah SAW melarang. Ya, sahabat yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW tersebut. Tapi sahabat yang lain, Abdullah bin Umar walaupun dikhilafkan tentang keabsahan riwayat tersebut, namun sebagian ulama mensahihkan riwayat Abdullah bin Umar. Dia menjelaskan bahwa kunna fi ahdi Rasulullah SAW, kunna fi ahdi Rasulullah SAW nashrabu wa nahnu qiyam wa naqulu wa nahnu namshi. Bahwa kami di zaman Nabi SAW minum dengan berdiri dan makan dengan berjalan. Ketika seorang sahabat mengatakan nahnu fi ahdi Rasulillah, kami di zaman Rasul, hukumnya hukum marfu, hadis marfu. Sehingga dipadukan bahwa minum dengan berdiri adalah makruh karena ada larangan, tetapi tidak sampai kepada haram. Dan itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan banyak kasus lainnya, ayuhal ikhwatul kiram. Jadi mungkin sekali, sangat mungkin. Dan bisa jadi bahwa sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tidak selalu bersama Rasulullah SAW. Lihat, seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia masuk Islam belakangan. Dia tidak sama dengan Islamnya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan seterusnya. Mereka adalah sabiqun awwalun. Abu Hurairah terlambat masuk Islam. Tapi ternyata Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Abu Hurairah selalu bersama Rasulullah SAW, selalu bermulazamah dengan Rasulullah SAW. Tidak heran kalau beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Dan bisa jadi kemungkinan, Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Rabul Malam Ilmatul Alam menyebutkan bahwa disebutkan beberapa contoh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an tidak tahu bahwa seorang nenek mendapatkan hak waris Abu Bakar. Yang Allah katakan faniyatnain idhuma pilqar, seorang yang mendampingi Rasulullah SAW pada saat hijrah di gua, yang selalu bersama Rasulullah SAW, orang yang paling beliau cintai, yang tidak pernah berpisah dengan Rasul. Tapi beliau tidak tahu bahwa seorang nenek punya hak waris 1/6. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bagaimana Umar Khattab radhiyallahu an? Umar bin Khattab radhiyallahu an pun pernah suatu kasus tidak tahu tentang masalah isti'dzan, tentang hadis isti'dzan, tentang masalah izin, dan banyak lagi kasus-kasus yang lain. Ya. Dimana misalnya Ibnu Abbas berfatwa bolehnya mut'ah karena belum sampai hadis kepada Ibnu Abbas sallallahu an. Dan banyak kasus-kasus yang lainnya yang sahabat dimana berfatwa sesuai dengan ilmunya padahal hadis bertentangan dengan pendapat mereka. Kenapa? Karena belum sampai kepada mereka hadis. Ya, jadi seperti itu jawaban saya. Wallahu a'lam. Nah, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Silakan Pak, dari mana? Ustaz, ini dari Ade Budi Kurniawan dari di Manggarai. Silakan, silakan. Ustaz, jazakallah khairan sebelumnya, Ustaz. Oh, iya, baik. Silakan. Iya, Ustaz, saya tanya sama Ustaz, bilang Ustaz, masalah tahiyat. Tahiyat itu kan masih selisih Ustaz ya, yang masalah apa namanya menggerakkan jari. Menggerakkan jari. Tasyahud bukan tahiyat. Tasyahud, tasyahud ya. Nah, sekarang saya ngelakuin itu Ustaz, karena kan saya pikir sunnah. Nah, terus itu masalah gimana? Yang roji, yang kuat, itu apa Ustaz ya? Nah, kita katakan bahwa permasalahan menggerakkan jari dalam tasyahud adalah khilaf di antara ulama, ulama ahli sunnah. Namun kita berusaha untuk menjelaskan yang rajih dari kedua pendapat tersebut. Wallahu alam, yang rajih dalam hal ini adalah bahwa yang sahih yang merupakan sunnah Rasulullah SAW adalah menggerakkan jari, menggerakkan telunjuk. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa hadis Wa'il bin Hujr adalah dhaif, adalah lemah karena bertentangan dengan riwayat sahabat yang lebih banyak yang tidak pernah menyebutkan Rasulullah menggerakkan jari. Kita katakan, kenapa kita mengatakan bertentangan? Kenapa kita tidak berusaha untuk menjamak? Apalagi afadana syekhuna syekh Abu Ahmad Anis Tahir, di mana pernah saya tanya tentang hukum tentang masalah hadis syadz. Kata beliau, hadis syadz adalah hadis yang bertentangan dengan hadis yang hadis sahih yang bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Itu makna hadis syad. Ya, atau hadis alladzi rawahu thiqah mukhalifun lima huwa authaq minhu. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh orang seorang yang thiqah, seorang perawi yang thiqah tapi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih thiqah atau lebih banyak jumlahnya. Tapi kita katakan tidak ada dikatakan bertentangan. Syuhud. Ya, dikatakan hadis hawa'il, hadis syud, hadis syad. Kenapa kita terburu-buru mengatakan hadis hawa'il, hadis syad? Kalau masih ada celah untuk bisa memadukan dengan riwayat yang lain yang tidak menyebutkan Rasulullah menggerakkan jari, kenapa tidak? Sedangkan syarat syudud dalam hadis syad an takunal mukhalafatu mukhalafatan tamma. Perselisihan, pertentangan yang ada pada hadis syad harus ada pertentangan yang sempurna, total, tidak ada celah untuk bisa memadukan, baru kita katakan hadis syad. Ya ikhwan, atasarru ila hukmul ala annahu hadis syad hada ghair mahmud. Terburu-buru hukum hadis ini syad. Subhanallah, i'mal jami'in nusus matlub, mengamalkan seluruh nas adalah adalah dituntut dalam Islam. Mengamalkan seluruh hadis Rasulullah, seluruh dalil itu suatu hal yang terpuji. Kenapa kita harus mengutamakan satu hadis dan meninggalkan hadis yang lain? Wallahu alam, yang sahih seperti itu bahwa menggerakkan telunjuk dalam tasyahud merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sesuai dengan dalil, wallahu alam. Kita angkat untuk yang ketiga dari line telepon kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Pak? Dari Rambat, Depok, Pak. Silakan, Bapak. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa kalau yang saya dengar tadi bahwa fikud dakwah itu sifatnya tetap, ya Ustaz, ya. Usul dakwah. Iya, usul dakwah, ya. Nah, kalau kita belajar fikud dakwah dulu, itu kan belajar dari Sirah Nabawiyah, ya Ustaz, ya. Nah, di situ kan ada pembagian misalnya masa Syriah dan masa Jahriyah gitu, Ustaz, ya. Nah, apakah kalau itu sesuatu yang sifatnya tetap, berarti apakah kemudian pada saat kondisi sekarang masih diperlukan hal-hal seperti itu, Ustaz? Syriah Fardiyah gitu. Sudah, ya, dan Jahriyah dakwah itu. Dakwah Syriah Fardiyah, ya. Iya. Karena tadi dijelaskan usul dakwah atau fikud dakwahnya bersifat tetap gitu. Ya, kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ini silakan, berbicara tentang metode dakwah. Ya, metode dakwah, ada dakwah yang bersifat syariah, ada dakwah yang bersifat bersifat jahriyah. Dakwah yang secara sembunyi-sembunyi dengan dakwah yang dilakukan secara terang-terangan. Kita katakan bahwa dakwah secara syariah adalah benar pada masanya. Tapi ketika sudah turun perintah Allah Azza wa Jal, fasta' bima tu'mar, fasta' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Ya, tunjukkan. Ya, tunjukkan perintah Allah. Tunjukkan perintah Allah dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini perintah Allah Azza wa Jal pada Nabi Nya alaihi salatu wasallam untuk memperlihatkan dakwah. Ya, untuk memperlihatkan dakwah kepada kaum musyrikin. Berarti itu yang berlaku. Itu yang berlaku sampai akhir zaman. Jadi dakwah sirriyah sudah tidak berlaku lagi. Cara-cara sirri itu bukan cara-cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berlaku di masanya, di mana kaum muslimin di saat itu sangat lemah. Rasulullah SAW dakwah dari rumah ke rumah. Ya. Jadi dakwah sirriyah dan fardiyah, dakwah sirriyah dan jahriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi dengan dakwah secara terang-terangan. Ya. Yang masih berlaku adalah dakwah secara terang-terangan. Ya. Karena apa? Karena Islam sudah jelas. Islam sudah sempurna. Kaum muslimin, ya, tidak seperti dahulu. Ditambah lagi bahwa perintah bahwa larangan tersebut, apa perintah Allah Azza mengatakan fasta bima tu'mar, tunjukkan apa yang kalian perintahkan, ini merupakan ayat yang menasakh, menghapus yang menghilangkan menghilangkan hukum yang menghilangkan hukum dibolehkannya dakwah secara sirri, ya. Jadi jelas bahwa dakwah sirri adalah merupakan dakwah yang tidak sesuai dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya iya. Tapi terakhir dakwah yang sesuai dengan sunnah Rasul, dakwah yang sesuai dengan dakwah Rasul, dakwah jahriyah ditampakkan, ya. Hanya tentang masalah metode yang lebih terperinci lagi, mungkin dakwah secara fardi, secara personal, maupun dakwah secara berjamaah, itu bukan sirriyah, bukan. Ya, ini hanya masalah taktik dalam berdakwah. Ya, metode dakwah yang paling jitu seperti apa? Tapi adapun sirriyah, itu bukan lagi dakwah yang sesuai dengan sunnah Rasul Tapi dulu ya, sampai sekarang sudah tidak berlaku lagi. Baik. Baik, kita angkat satu penelpon kembali Ustaz di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Pak? Halo, ini Pak dari Bogor. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau menanyakan di kantor ana itu kalau as-salat. Aduh, suaranya kurang jelas, Akhi. Iya, halo, iya, ya, silakan. Ana mau menanyakan kalau kantor itu ada setelah salat jamaah sering bersalam-salaman gitu. Hmm. Itu kalau itu kan termasuk bid'ah kalau enggak salah ya, Ustaz ya. Hmm. Jika saya diajak salaman, sebaiknya maslahatnya itu yang saya ambil yang bagaimana, Ustaz? Apa saya tetap menolak karena takut amalan saya nggak diterima, atau saya amalan apa nggak terima? Maksudnya sholat saya kan jadinya kan, misalnya saya takut sholat saya ini tidak terima. Gitu. Iya. Iya, cukup aja. Assalamualaikum. Yang kalau kita mendapati cara tata cara ibadah kaum muslimin yang diantaranya adalah mereka melazimkan bersalam-salaman setelah salat, saya kira ini sudah cenderung pada bid'ah, karena mereka sudah melazimkan, sudah mengharuskan bersalaman setelah salat, ya, sudah mengkaitkan sesuatu amalan dengan suatu ibadah, jadi dianggap satu paket kalau orang sholat, setelah saya sholat harus salaman. Kalau nggak salaman nanti kecenderungannya tidak sah atau kurang afdal dan sebagainya. Jadi sudah qasdut taqarruf, sudah niatnya adalah taqarruf, sudah ada unsur ibadah. Ini adalah cenderung pada bid'ah. Adapun kasus bagaimana kalau kita diajak salaman, yang pertama kita harus berusaha menghindari. Kita lihat dari lingkungan ke lingkungan yang lain. Kalau misalnya kita menolak, tidak menimbulkan fitnah, kita tolak, kita diam aja. Kita jelaskan, maaf saya tidak bisa salaman. Lihat, kalau memang lingkungan kita adalah tipe atau karakter orang-orangnya adalah orang-orang yang tidak menerima, ya akan menimbulkan fitnah, ya kita berusaha untuk mundur, menghindar, jangan diam di tempat, karena kalau diam di tempat pasti orang yang di sekitar kita, di sebelah kita, kanan atau kiri, memaksa kita untuk bersalaman dengannya, karena mereka menganggap itu suatu hal yang afdal. Kita mundur, berusaha zikir, apakah berpindah tempat, mundur ke belakang. Ini cara satu, ini bentuk antisipasinya seperti itu. Ya, kalau memang mereka adalah orang-orang yang tidak menerima hal yang seperti itu. Nah ini, kalau memang kita tiba-tiba baru salam langsung diajak salaman, ya, baru salam langsung mereka ajak salaman dan memaksa, dan itu bukan lingkungan, tapi lingkungan kita yang baru, bukan lingkungan kita yang biasa, ya. Dibedakan antara lingkungan yang baru dengan lingkungan yang biasa kita ketemu gitu ya, di masjid yang sama, di musala yang sama, atau di tempat sholat yang sama, karena itu berulang-ulang berkali-kali. Para ulama, ya, pernah saya tanyakan pada seorang syekh tentang bersalaman. Kata beliau, kalau antum berada di lingkungan yang baru, kemudian orang yang misalnya antum dalam safar, misalnya kan masjidnya baru, bukan masjid lingkungan kita atau musala lingkungan kita. Kalau dia berjarak salaman, maka dengan terpaksa kita menerima salamannya dengan alasan bahwa kita sedang bertemu dengannya. Karena sunnah Rasulullah SAW bersalaman ketika bertemu. Kita dengan niat bahwa kita baru bertemu dengan orang ini. Kalau sekali-kali, nah. Adapun kalau bersifat berulang-ulang, berkali-kali, seperti antum katakan tadi di tempat kerja, maka antum harus berusaha menjelaskan. Awalnya, antum berusaha menghindar dulu. Tapi ketika sudah menghindar, ternyata, seringkali kita ini kejebak gitu loh. Kejebak oleh mereka, di mana tiba-tiba mereka sudah ngajak salaman. Tiba-tiba mereka sudah ngajak salaman, kita pura-pura zikir, tetap mereka negor kita, memukul paki kita atau mukul badan kita supaya mereka, kita ini mau ajakan salamannya. Maka dalam hal ini kita harus menyampaikannya dengan baik. Harus menyampaikannya, enggak bisa tidak menyampaikan, karena kalau kita diam, sampai kapan akan begitu terus gitu. Dengan alasan dakwah. Subhanallah. Dakwah itu tahap, bertahap. Awalnya mungkin antum tidak jelaskan karena takut timbul fitnah. Tapi kalau tidak dia menjelaskan, kapan mereka tahu bahwa ini adalah sunnah, bahwa ini adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Bahwa ini adalah sesuatu yang bid'ah. Kapan orang mereka tahu? Apalagi itu lingkungan kerja sendiri. Mungkin kita tunjukkan dakwah yang dari apa? Kita dakwah pada mereka pada kesempatan yang lain, bukannya pada salat. Tapi salah satu bentuk dakwah adalah kita jelaskan bahwa ini tidak ada contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lembut, ya, yang dapat diterima oleh mereka, ya. Dakwah dengan lembut, dakwah dengan baik, sampai dengan kata-kata yang baik, tanpa emosi, dengan katakan bahwa ini sesat, bahwa ini bid'ah, tentu akan menimbulkan mafsadah. Malah mereka akan marah, tapi dengan baik dia bilang, saya mohon maaf, saya tidak bisa diajak salaman, saya tidak bisa bersalaman setelah sholat, karena yang sunnah, yang sunnah dengan contoh Rasul setelah sholat adalah dikir, bukannya bersalaman. Itu. Jadi kemudian jelaskan bahwa sunnah Rasulullah SAW adalah bersalaman ketika bertemu. Kita sering bertemu tiap hari, kenapa kita harus salaman? Jelaskan. Kalau setelah itu mereka tetap marah, akhirnya mengucilkan kita, ya ikhwan, seorang yang ingin menegakkan sunnah pasti ada musuhnya. Tidak mungkin, wallah, kalau orang ya berada atas sunnah lalu tidak ada musuhnya, diragukan sunnahnya. Naam, karena Rasulullah SAW mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amthal bal amthal. Orang yang paling berat balaknya, ujiannya adalah para nabi kemudian orang-orang sunnahnya. Bagaimana Nabi alaihi salam ketika dia datang ke Waraq bin Naufal, dia mendapatkan wahyu, kemudian kata orang-orang, wallahi tidak telah datang kepadamu, kamu telah menerima sesuatu yang telah diterima oleh Musa, telah datang kepadamu makhluk yang pernah mendatangi Musa. Tidaklah orang menerima hal yang seperti yang diterima oleh Musa, melainkan akan diusir, melainkan akan dimusuhi, melainkan akan hal-hal yang menyakitkan. Dimusuhi, bayangin. Jadi jelas sekali, kalau kita ingin menegakkan sunnah Rasulullah SAW, pasti ada musuhnya, dan kuat sekali permusuhannya. Karena banyak sekali orang-orang yang merupakan yang notabene adalah bid'ah, yang sangat benci terhadap orang-orang yang menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita katakan tadi bahwa dakwah tetap dengan lembut, dengan santun, dengan sabar. Kita tidak bisa merubah lingkungan kerja kita dengan waktu dalam waktu sekejap, tidak bisa. Tapi dengan sabar, kalau memang terdesak, ya, setelah awal-awalnya antum tidak menjelaskan tapi berusaha menghindar, tapi pada saat tertentu Anda didesak, kita jelaskan bahwa maaf, tolong hargai bahwa sebetulnya bersalaman setelah sholat itu adalah suatu hal yang tidak ada contohnya, dan dengan ibarat atau dengan ungkapan antum sendiri bagaimana yang terbaik. Saya kira seperti itu, wallahu a'lam. Nah, tapi Ustaz, karena waktu satu penelpon saja ya, kita angkat. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Pak? Abu Amri di Depok, Ustaz. Iya, silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya begini, Ustaz. Susunan yang dilafazkan oleh Rasulullah setelah sholat wajib, juga setelah sholat tahajud, karena saya tunanetra, jadi gak bisa baca buku fikih masa salaf. Kalau bisa dicetak secara Braille, buku fikih masa salaf. Susunan tentang susunan zikir yang dilantunkan Rasulullah setelah sholat wajib dan sholat tahajud, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susunan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat fardu adalah seperti yang disebutkan oleh dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai sholat beliau mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayna rabbana bis salam tabarakta rabbana wa ta'alayt ya dzal jalali wal ikram. Kemudian juga beliau alaihi salatu wasalam mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Kemudian juga beliau mengucapkan berzikir dengan lafaz mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah lahu ni'matu wa lahu al-fadl wa lahu al-sara'il hasan. La ilaha illallah wahdahu la syarika la la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa ala kulli syai'in qadir lahu ni'matu wa lahu fadl wa lahu al-sara'il hasan. La ilaha illallah mukhlisina ad-din walau karihal kafirun. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih sebanyak 33 kali. Kemudian bertahmid 33 kali, mengucapkan subhanallah, subhanallah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 33 kali. Kemudian bertakbir Allahu akbar 33 kali, kemudian digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Kemudian juga Rasulullah SAW membaca ayat kursi. Kemudian Rasulullah SAW membaca Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain, Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Rabbin Nas. Itu secara umum dikir Rasulullah SAW. Dan banyak lagi tafsir, terutama pada saat setelah salat subuh. Ada dikir-dikir Rasulullah SAW khusus yang adalah fath subuhnya. Asbahna ala fitratul Islam dan seterusnya. Kemudian juga setelah salat asar, ya, dengan ada kata amsayna, itu adalah khusus setelah salat asar. Baiknya Bapak mungkin karena waktu yang tidak cukup, mungkin Bapak bisa bertanya kepada Ustadz yang mungkin Bapak hadir ke pengajiannya dan sebagainya, tanya kepada ini, atau cari, minta kalau Bapak sudah berumah tangga, cari buku dzikir Rasulullah SAW, kemudian istri atau keluarga diminta untuk membacakannya, sehingga dengan pendengaran Bapak bisa mengetahui dzikir Rasulullah SAW selesai salat fardu. Adapun sunnah yang ada adalah bahwa Rasulullah SAW beliau mendawamkan dzikir setelah salat fardu. Adapun sunnah saya kira sama, tapi yang ada yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dawamkan, dibiasakan adalah dzikir setelah salat fardu. Setelah salat fardu. Adapun sunnah beliau Alaihissalam tidak berzikir, ya, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa yang beliau lakukan dalam berzikir adalah setelah salat fardu. Adapun zikir yang mutlak setelah sunnah, boleh-boleh saja, mungkin seorang ingin berzikir setelah sunnah, boleh-boleh saja. Ya, beliau tidak mengharus mendawamkan, membiasakan hal tersebut. Setelah mungkin habis salat sunnah dia ingin berzikir, boleh, tidak ada masalah. Enggak ada masalah. Tapi yang beliau biasakan, yang merupakan kebiasaan beliau alaihi salatu wasallam, yang beliau lakukan secara kontinu adalah dzikir setelah salat fardu. Ya, seorang mungkin setelah salat sunnah dia bisa berdoa dan sebagainya. Dan juga terus saya sampaikan di sini bahwa berdoa setelah salat fardu, maksudnya setelah dzikir dari salat fardu, adalah salah satu waktu mustajab yang disebutkan oleh Ibn Abbas sallallahu an, bahwa ada beberapa ada dua waktu yang mustajab untuk berdoa, di antaranya adalah adbar salawatil maktubah, disebutkan oleh sahabat tersebut meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasul bersabda, yaitu salah satu doa yang mustajab adalah seusai salat fardu. Maksudnya bukan setelah salat fardu setelah salam, maksudnya adalah berdoa setelah berzikir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan bagi antum untuk memberikan khulas atau penutup pada kesempatan kajian kita sore hari ini. Kesimpulan dari apa yang kita kaji pada sore hari ini, bahwa Islam adalah agama yang mudah dari berbagai sisi, baik itu keselarasannya dengan fitrah, dengan akal, karena sesuatu yang sesuai dengan fitrah nyaman. Sesuatu yang sesuai dengan akal nyaman diamalkannya, nyaman diyakininya, lain dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah dan akal. Itu pasti. Kemudian juga Islam dikatakan mudah dilihat karena Islam betul-betul memberikan kemudahan dari segi pelaksanaannya. Islam memberikan kemudahan dari segi pelaksanaannya, dan Islam juga memberikan mewajibkan seorang untuk menegakkan Islam bagi yang sampai kepadanya dakwah, ya. Kemudian memberikan kemudahan banyak, dan sudah saya sebutkan beberapa bentuk kemudahan yang diberikan oleh Islam, ya, seperti mengganti ibadah tersebut, mengganti alat sarana ibadah dengan seperti dalam tayamum, dia dari air mengganti dengan debu, kemudian juga dengan duduk ketika tidak mampu berdiri, dengan mengurangi jumlah salat pada qasar bagi orang musafir yang melaksanakan salat, itu qasar salat, mentakhir salat, mentakdim salat, memajukan waktu salat, mengakhirkan waktu salat, dan banyak bentuk untuk keringanan yang lain yang diberikan oleh Islam. Kemudian juga Islam adalah agama yang mudah dari segi uslub, ya, cara, metode, di mana Islam adalah agama yang identik dengan kemudahan. Segala hal yang dapat dicerna oleh akal, ya, tentu Islam akan memberikan solusinya. Tidak sama Islam begitu kuatnya, begitu identiknya dengan kemudahan, sehingga dengan dalam dakwah saja tidak sama cara dakwah terhadap orang-orang awam dengan cara dakwah dengan orang-orang yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Beda, harus dibedakan cara dakwah, usulnya. Kemudian juga menyampaikan hal-hal yang mudah yang mereka amalkan, utamakan hal-hal yang penting terlebih dahulu. Ya, kaum muslimin sekarang banyak yang sudah meninggalkan agama, yang sudah mengabaikan agama, lebih cenderung pada dunia. Maka sampai kepada mereka hal-hal yang mudah mereka amalkan, mudah yang mereka lakukan, terutama dalam masalah akidah, sebelum disampaikan hal yang lain. Bertahap, bertahap. Ini merupakan bentuk kemudahan dalam Islam. Tidak semuanya yang diwajibkan Islam disampaikan kepada mereka. Akhirnya mereka akan keberatan. Mereka akan sulitan. Tidak semua yang diharamkan oleh Islam disampaikan kepadanya. Sehingga dia akan sulit untuk meninggalkan hal tersebut. Walaupun nam, yang haram harus disampaikan. Tapi kita utamakan dulu man yang lebih besar tingkat keharamannya. Misalnya syirik kepada Allah Azza wa Jal. Seorang yang tidak sholat dengan orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal. Kita tekankan dakwah kepada cara bagaimana dia tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal. Bukannya tidak ingin menjelaskan bahwa sholat itu wajib disanakan. Tetapi seorang perbaiki dulu hal yang sangat parah pada dirinya. Penyimpangan yang sangat besar pada dirinya. Jadi, bertahap ya. Bertahap mengutamakan yang terpenting pada di atas yang penting. Kemudian juga dalam pelaksanaan, begitu mudahnya tata cara ibadah, ibadah yang dicontohkan Rasulullah SAW, begitu mudahnya muamalat, ya, dalam muamalat dan seterusnya, banyak sekali kemudahan-kemudahan. Kalau kita perhatikan cara-cara tata cara ibadah Rasulullah SAW sangat mudah sekali pada wudunya, salatnya dan seterusnya. Kemudian juga Islam adalah agama yang sangat jelas. Apa yang tidak jelas? Semuanya jelas sekali dan sangat mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan Islam terus berlaku, terus sangat relevan dengan zaman dan waktu, karena Islam dapat mengatasi seluruh masalah umat, dan Islam mampu mengatasi masalah umat dengan tanpa menimbulkan masalah apapun. Lain dengan cara yang tidak sesuai dengan cara Islam, lain dengan hal yang datang luar Islam, mereka mengatasi masalah tapi justru akan menimbulkan masalah. Islam adalah solusi di mana dia akan memberikan mengatasi masalah tapi tanpa menimbulkan masalah. Begitu yang disebutkan oleh dalil, baik itu Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatul Islam kajian kita. Kita langsung kumandangkan azan untuk salat Maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Maghrib bagi Anda semua.